sadari tuan, ku buka dengan hati berdebar, meneteslah air mataku. Oh, oh, oh, oh, bahagia daku, kau pasang di jari manisku, cincin indah nian darimu, kan ku puja selalu. Itu katanda, di kau menyita daku tua. Itu katanda, kita akan hidup bersama. Terimalah ini, balasan pemberian dariku, sebagai tanda setiaku selalu padamu, oh kasih. Pasang di jari manisku, cincin indah nian darimu, kan ku puja selalu. Itu katanda, di kau menyita daku tua. Itu katanda, kita akan hidup bersama. Terimalah ini, balasan pemberian dariku, sebagai tanda setiaku selalu padamu, oh kasih, kasihku untukmu, cintaku bagimu.